aja. Telah kurasa denyut cinta di hatimu, takkan kulepas ikatan rinduku. Ku harapkan kau hadir di sisiku, membawaku berlabuh ke kapal cintamu. Goyangnya pelan-pelan dulu. Thank you. Bos. Bos. Bosin. Bosin.